إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa syurut, yaitu syarat-syarat yang harus terpenuhi terkait dengan menjatuhkan vonis kafir kepada seorang muslim. Di antara syarat-syarat tersebut, yang pertama adalah at-taklif, bahwa orang yang melakukan perkara kekufuran kemudian ingin kita jatuhkan padanya hukum kafir, orang itu harus mukallaf. Artinya mukallaf, dia adalah orang yang muslim dan dia orang yang berakal dan dia telah baligh. Karena orang yang dia bukan muslim, pada hakikatnya dia telah kafir. Seperti orang al-Yahud, orang Nasara, atau agama lain di luar al-Islam. Yang kedua adalah orang yang telah baligh. Artinya dia bukan anak kecil. Karena anak kecil apabila dia melakukan perkara kekufuran, maka tidak ada hukum baginya. Karena belum baligh. Adapun yang ketiga adalah bahwa dia adalah orang yang berakal. Maksudnya bukan orang gila. Karena orang gila kalau melakukan kekufuran, maka tidak ada hukum kafir atasnya. Dan hal ini seperti yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam an thalathin, bahwa penulisan hukum itu diangkat dari tiga jenis golongan. Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'anis saghiri hatta yakbur, dan dari anak kecil sampai dia baligh. Maka syarat yang pertama dijatuhi hukum kafir kepada pelaku kekufuran adalah orang itu harus mukallaf. Kemudian yang kedua yang telah kita bahas adalah bahwa hujjah itu telah sampai kepadanya. Nah, ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan bulughul hujjah, dengan sampainya hujjah. Bagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan kami tidak menghukum satu kaum sampai kami utus kepadanya seorang rasul. Artinya tidak ada hukum bagi orang yang belum sampai kepadanya hujjah. Dan telah kita bahas pula bagaimana hujjah itu dianggap telah tegak pada diri seseorang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa hujjah itu tegak dengan dua perkara. Yang pertama adalah at-tamakkun minal ilmi bima anzalallah. tersedianya sarana untuk dia bisa mengakses informasi akan apa yang Allah Azza wa Jalla turunkan itu. Seperti misalnya adanya da'i yang menyampaikan, adanya dakwah, baik itu melalui majalah atau itu melalui sarana media lainnya, dan tidak ada penghalang antara dia dengan informasi tersebut. Tidak ada penghalang antara dia dengan informasi tersebut. Ini dimaksud dengan tamakkun minal lain. Adanya akses terhadap info. Yaitu informasi tentang agama Allah Azza wa Jalla. Maka dengan demikian, hujjah itu dianggap telah tegak. Maka seperti kondisi kita di ibu kota, pada hakikatnya hujjah itu qa'imah. Hujjah itu telah tegak dengan banyaknya du'at ila Allah, para da'i di jalan Allah Azza wa Jal, dengan adanya media dakwah, baik itu berupa media cetak maupun elektronik, melalui dunia maya, televisi, radio, dari yang resmi ataupun yang model streaming. Ini semua adalah sarana penegakan hujjah. Hujjah itu telah tegak. Ini yang dimaksud dengan tamakkun minal ilm. Maka kapan terpenuhi yang pertama ini, hujjah itu dianggap tegak. Yang kedua adalah al-qudrah 'alal 'amali bih. Kemampuan untuk mengerjakannya. Artinya kalau hujjah itu tegak, akan tapi dia tidak memiliki kemampuan untuk mengamalkannya, maka dia diuzur. Maka dia diuzur. Dimaafkan dengan alasan dia tidak mampu. Nah, kapan dua perkara ini terpenuhi? Yang pertama adalah akses terhadap informasi tentang agama Allah itu terpenuhi. Kemudian yang kedua, dia mampu untuk mengerjakannya. Apakah meninggalkan dari kesyirikan yang biasa dia lakukan, maka dia lakukan itu. Itu dia tinggalkan kesyirikan itu. Artinya dia punya kudrah untuk meninggalkannya. Maka hujjah itu tegak. Dan hukum atau vonis kafir kepada orang tersebut itu dijatuhkan padanya kapan dia melakukan pelanggaran dalam perkara ini. Seperti orang yang meminta-minta kepada selain Allah Azza wa Jal, menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jal, diiklim di mana informasi terhadap perkara agama Allah ini itu mudah. Seperti misalnya seorang dukun. Dan dukun itu banyak yang ngaku muslim. Banyak yang mengaku Islam. Tapi dia melakukan praktek dari kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Maka orang ini pada kata telah terpenuhi padanya dua perkara tadi. Yang pertama, akses terhadap informasi tentang agama Allah terpenuhi. Kemudian yang kedua, dia mampu untuk tidak mengerjakan kesyirikan itu, tapi dia tetap mengerjakannya, maka pada hakikatnya dia, walaupun mengaku muslim, dia itu kafir. Kenapa? Karena hujjah itu telah tegak. Kemudian ayuhal hadu yang dimuliakan Allah, yang ketiga, yang merupakan syarat yang harus terpenuhi dalam menjatuhkan hukum kafir kepada seorang muslim disebabkan karena kekufurannya, an yakuna al-mu'ayyanu qad thabata minhu al-qaul aw al-'amal al-mukaffir. Orang tersebut telah benar beritanya sampai kepada kita bahwa dia mengucapkan atau melakukan suatu perbuatan yang kalau dilakukan itu menjadikan pelakunya kafir. Menjadikan pelakunya kafir. Maka di sini harus kita perhatikan kepada apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Dan tidak berguna dalam permasalahan ini adzan, dugaan, sangkaan, qil wal qal, katanya atau kata fulan atau kata alan. Kenapa? Karena seorang yang telah tetap keislamannya dengan yakin, itu tidak hilang keislamannya kecuali dengan yakin. Tidak hilang keislamannya kecuali juga dengan keyakinan. Maksudnya informasi yang benar bahwa memang orang tersebut telah melakukan perbuatan itu. Sisa dua, yang pertama adalah informasinya benar, valid. Yang kedua adalah jenis perbuatannya. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh orang itu harus merupakan mukaffir. Harus merupakan jenis perbuatan yang kalau dilakukan mengkafirkan pelakunya. Seperti misalnya sujud di ghairillah, sujud kepada selain Allah. Doa ghairallah, meminta-minta kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah. Menghinakan apa yang seharusnya dimuliakan dalam Islam, menghinakan mushaf, menghinakan Allah, menghinakan Rasulullah, menghinakan para sahabat ridwanullahi alaihim. Ini semuanya mukaffir. Nah, di antara perkara ada orang yang menganggap bahwa itu mukaffir, sedangkan pada hakikatnya dia bukan mukaffir. Seperti misalnya al-hukmu bighairi ma anzalallah. Berhukum dengan selain hukum Allah. Ini bukan mukaffir. Bukan merupakan perbuatan yang apabila dilakukan pelakunya menjadi kafir. Hanya semata-mata berhukum dengan selain hukum Allah. Baik apakah bentuknya memutuskan, ini yang disebut dengan berhukum dengan selain hukum Allah, baik itu berupa memutuskan, ini perannya hakim, atau bentuknya mencari keadilan. Ini perannya ra'iyah, perannya rakyat. Mencari keadilan kepada hukum buatan. Ini masuk dalam satu koridor, satu bingkai berhukum dengan selain hukum Allah. Kufur, tapi kufur duna kufri. Kecuali pada beberapa bentuk yang sering kita bahas pada selain majelis ini. Ya. Nah, ini disangka oleh kebanyakan orang bahwa ini mukaffir, sedangkan itu bukan mukaffir. Jadi selain informasinya harus benar, perbuatan yang dilakukan juga harus benar bahwa itu mukaffir. Maka perlu di sini seorang tasabbut untuk cek dan recheck. Bahwa seorang tidak sembarangan dia mengeluarkan saudaranya dari Islam, sedangkan Islamnya itu yakin, kecuali dengan informasi yang yakin. Kecuali dengan informasi yang yakin juga. Sebanding. Adapun hanya dugaan, hanya sangkaan, hanya perkiraan, ini tidak berguna dalam masalah ini. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berjihad di jalan Allah, kemudian kalian bertemu dengan musuh, fatabayyanu, tasabbut, cek dan recheck. Wala taqulu, dan jangan kalian katakan, liman alqa ilaikumus salam lasta mu'mina. Kepada orang yang mengucapkan kepada kalian salam. Kita bertemu dengan seorang yang kita anggap musuh, kemudian dia mengucapkan salam kepada kita. Kemudian kita katakan, kamu bukan orang mukmin. Kemudian kita bunuh dia. Tanpa cek dan recheck. Kita vonis dia kafir. Kita anggap dia bukan mukmin. Tabtaguna aradhal hayati dunya. Di mana kamu dengan perbuatan kamu itu, kamu mencari sebagian dari kenikmatan dunia. Apakah menginginkan harta yang dia punya? Dengan alasan bahwa ini ghanimah. Ya. Nah ini diantara kekeliruan dari kelompok-kelompok ya, takfiriyin yang ada di zaman sekarang. Karena tujuan mereka pada hakikatnya adalah mengumpulkan harta. Tapi batu loncatannya adalah takfir. Ini orang-orang LDII, orang-orang NII. Tujuannya harta. Tapi untuk melegalkan harta itu, mereka masuk melalui pintu i'tiqad, mereka masuk melalui pintu keyakinan. Yaitu melalui bab takfir. Mereka kafirkan orang di luar kelompoknya, kemudian mereka anggap bahwa harta tersebut adalah halal. Karena dianggap sebagai harta orang kafir. Tujuannya harta. Maka Allah Azza wa Jalla, fa'inda Allahi maghanima kathirah. Sesungguhnya, harta rampasan perang yang banyak itu ada di sisi Allah. Kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyanu. Seperti itulah kalian sebelum ini. Lalu Allah anugerahkan kepada kalian al-Islam, maka cek dan rechecklah. Innallaha kana bima ta'maluna khabir. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Jadi harus ekstra hati-hati. Dalam masalah takfir, la ifrata wa la tafrit. Tidak ekstrem kanan, tidak pula ekstrem kiri. Makanya kita melihat ada orang-orang yang menuduh Salafiyun sebagai apa? Sebagai Murji'ah. Ini tuduhan yang dialamatkan oleh orang-orang takfiri. Yang menuduh Ahlus Sunnah memiliki paham irja. Kalau dikatakan bahwa Salafiyun mungkin ada, akan tetapi dakwatus salaf tidak demikian kondisi keadaan. Karena kalau Salafiyun itu oknum, bisa saja ada dari mereka yang antipati dengan takfir. Nah, ini jelas akidah dan ajaran tidak benar. Buat takfir bagian dari Islam. Bahwa ada takfir itu dalam akidah kita. Dan tapi harus kita letakkan pada tempatnya. Nah. Maka ayol hadil dimuliakan Allah harus tabayyun, tathabbut. Dalam surat Al-Hujurat ayat ke-6 Allah Azza wa Jalla juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang orang fasik kepada kalian membawa sebuah berita, maka tabayyun. Ini akhlak. Bahwa at-tabayyun, at-tathabbut, cek dan recheck. Ini adalah bagian dari akhlak dan adab dalam kita bermuamalah kepada sesama kaum muslimin. Bahasa orang tidak mungkin keluar dari al-Islam kecuali dengan informasi yang benar, yang valid. Seorang tidak bisa kita cap dia keluar dari sunnah, dari lingkup salafiyah, kecuali dengan informasi yang valid. Sekarang aneh kita bilang orang-orang awam jangan taklid, tapi kita justru mengajak orang-orang untuk taklid. Kita bilang fulan bukan ahlu sunnah, fulan demikian, tapi kita gak bawakan dalil. Kemudian para muridnya, para audiensnya juga gak nanya apa dalilnya. Dalilnya apa? Dalilnya Ustaz Fulan. Masya Allah. Sejak kapan Ustaz, ucapan Ustaz Fulan jadi dalil? Dalil kita itu apa? Quran, sunnah, ucapan. Dalil kita itu apa? Quran, sunnah, ucapan. Bukan ucapan Ustaz Fulan. Kalau seorang mengucapkan ucapan yang tidak didukung dengan salah satu dari tiga sumber tersebut, maka ucapan tersebut kosong dari dalil. Tak perlu kita ambil ucapannya tersebut. Dan yang kita ambil adalah kebenaran yang didukung dengan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Jadi kita butuh praktek, ikhwan yang dimuliakan Allah. Ya, buat teori itu sudah banyak, tapi dalam praktek kita taubahnya seperti para muqallidun. Taubahnya kita seperti para ahli taklid. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Fastawabu anna madzhab al-insan laysa bimadzhabin lahu idza lam yaltazimhu. Fa innahu idza kana qad ankarahu wa nafahu kanat idafatuhu ilayhi kadiban alayhi." Seringkali konsekuensi dari satu ucapan itu kita nisbatkan kepada si empunya ucapan. Konsekuensi dari satu pandangan itu kita nisbatkan kepada si empunya pandangan. Baik apakah konsekuensi dari ucapan itu berupa kekufuran atau yang lain. Karena pada hakikatnya konsekuensi dari satu ucapan itu bukan dianggap sebagai ucapan sampai dia akui konsekuensi itu. Maka perlu tafabbut. Tidak bisa kita menghukumi seseorang hanya dari konsekuensi ucapannya. Seorang mengucapkan ucapan yang menurut kita konsekuensinya kufuran, maka kita harus tanya kepadanya, apakah kamu juga berpendapat dengan konsekuensi dari ucapanmu ini? Maka jawabannya tidak lepas dari dua. Apakah ia mengiyakan atau dia menolak? Kalau dia mengiyakan, baru disebutkan konsekuensi itu sebagai ucapannya. Tapi kalau dia tidak mengiyakan, maka tidak bisa dinisbatkan konsekuensi itu sebagai ucapannya. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam, fa innahu idza kana qad ankarahu wa nafahu kanat idafatu ilayka jiban alayh. Maka sungguhnya apabila si empunya ucapan ini dia mengingkari konsekuensi kekufuran dari ucapannya itu, maka menyandarkan konsekuensi itu kepada si empunya ucapan dia maksa. Padahal si empunya ucapan sudah mengatakan, oh bukan itu maksud saya tidak menginginkan itu. Tapi orang ini maksa, pokoknya konsekuensinya begitu. Maka apa hukum orang ini? Fa inna idafatahu ilaika diban alayhi. Penyandaran konsekuensi itu kepada orang yang si empunya ucapan tadi, itu namanya kedustaan atasnya. Dusta. Nah, ini diantara aturan Islam dalam hal yang berkaitan dengan masalah kita. Bahwa dalam masalah takfir, seorang harus memiliki kehati-hatian, seorang harus tathabbut, ya. Dan seperti yang dikatakan bahwa barang siapa yang tetap keislamannya dengan yakin, maka dia tidak hilang keislamannya kecuali juga dengan apa? Dengan keyakinan pula. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kealfan. InsyaAllah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.